Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan beberapa penafsiran terkait dengan maqam Ibrahim. Nah, di antara penafsiran yang lainnya juga yang menyebutkan tentang maqam Ibrahim seperti dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-haram kulluhu maqam Ibrahim. Maksudnya haram, wilayah haram, ya, haram semuanya adalah maqam Ibrahim. Kemudian nukilan yang lainnya Al-Haji maqam Ibrahim. Haji termasuk dari maqam Ibrahim yang serupa dengan yang kita sebutkan terakhir, yaitu manasik, mawadhi manasik. Juga yang termasuk disebutkan pula adalah thayyib al-hijr. Al-hijru kulluhu maqam Ibrahim. Terkait dengan hijr yang ma'ruf, yang ma'ruf sekarang namanya hijr Ismail, ya. Jelaskan oleh ulama, dahulu, zaman dahulu itu termasuk bangunan yang menyatu dengan Ka'bah yang berbentuk kotak tersebut. Kemudian di masa jahiliyah, orang-orang Quraisy melakukan perbaikan bangunan Ka'bah. Mereka mengalami kekurangan biaya sehingga tersisa bangunan tersebut. Jadi Allah alam terkait dengan dikatakan hijr, apakah dulu Ismail punya hijr, punya kamar atau sama dengan itu. Maka kalau dikembalikan kepada sejarah, penamaan tersebut kurang tepat, karena kejadian yang ada di pisahnya bagian atau bangunan setengah lingkaran itu, pemisahan tersebut karena terjadi di zaman jahiliyah orang-orang Quraisy ketika memperbaiki Ka'bah, ya, mereka kekurangan biaya untuk menyempurnakan bangunan tersebut. Namun hikmahnya, di antara hikmahnya, dan Nabi SAW membiarkan hal tersebut tidak diubah, sebagaimana pula pintu Ka'bah hakikatnya dua, pintu masuk dan pintu keluar. Namun Nabi kita Muhammad SAW juga demikian, tidak mengubahnya karena khawatir fitnah yang terjadi. Di antara hikmahnya, ketika seorang masuk ke hijr tersebut, boleh bagi dia untuk menghadap ke arah manapun ketika sholat, sholat sunnah. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Siapapun yang masuk, wa man dakhalahu kana amina. Sebagian sebagaimana sudah disebutkan dalam tafsir Muyassar, أي ومن دخل هذا البيت أمن على نفسه فلا يناله أحد بسوء. Siapapun yang masuk ke Ka'bah, ya, siapapun yang masuk ke Ka'bah, maka dia aman terhadap dirinya. Fala yanaluhu ahadun bisu, tidak ada seorang pun yang memperlakukan dia dengan jelek. Demikian tafsir yang dipilih oleh sahib tafsir Al-Muyassar, bahwasanya dhamir al-ha wa man dakhalahu kana amina dikembalikan kepada al-bait, siapapun yang masuk ke Baitullah, ke dalam Ka'bah, maka dia aman. Keamanan di sini, ya, keamanan di sini mencakup dua hal. Keamanan dari sisi syariat, demikian pula dari sisi takdir. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Rasulullah, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihtiramihi wa ta'mini man dakhalahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk memuliakan Baitullah, memuliakan Ka'bah. Demikian pula wa ta'mini man dakhalahu, memberikan jaminan keamanan bagi orang yang masuk ke situ. Wa alla yuhaja, tidak boleh diserang. Demikian juga berlaku di dalamnya, tayyib, diharamkan as-suyud, hewan buruan tidak boleh diburu. Pohon-pohon juga tidak boleh dipatahkan. Wa nabatiha, tumbuh-tumbuhan juga demikian dibiarkan. Ini ketetapan yang Allah tetapkan terkait dengan Baitullah Ka'bah secara khusus. Sebagian ulama menafsirkan dhamir di sini, dhamir al-ha, wa man dakhalahu kana amina, ya, yaitu orang yang masuk ke haram Mekah, masuk ke wilayah haram, masuk wilayah haram lebih luas, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yakni haram Makkah idza dakhalahu al-khaifu ya'man min kulli su, orang yang takut, yang khawatir terancam dirinya, kemudian dia masuk ke Makkah, maka dia aman. Nah, sebagaimana pula hal ini, yaitu keamanan yang didapatkan bagi orang yang masuk ke haram Makki, terjadi di zaman jahiliyah, sebagaimana diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri, kana ar-rajul yaqtulu fa yad'u fi 'unuqihi sufah wa yadkhulu al-haram. Dahulu seorang melakukan pembunuhan, kemudian diletakkan pada lehernya selai kain, lalu dia masuk ke dalam haram. Fayalqahu ibnul maqtul, kemudian dia bertemu dengan anak dari orang yang dia bunuh, falayhiju hatta yakhruja. Maka dia pun anaknya tadi tidak membunuh, tidak menyerang orang yang telah membunuhnya sampai dia keluar dari wilayah haram. Nah, jadi ada dua penafsiran. Yang pertama terkait dengan Ka'bah, orang yang melakukan kezaliman kemudian masuk ke Ka'bah, dia aman. Kemudian yang kedua adalah orang yang masuk wilayah haram. Syekh Abdul Rahman Sa'di, sebagaimana pula juga tafsir Sahib Tafsir Muyassar di sini, Sahib Tafsir Muyassar juga menyebutkan bahwasanya dhamir ha kembali kepada al-bait, yaitu Ka'bah. Ada satu faedah terkait dengan pendapat yang menyebutkan bahwasanya keamanan tersebut terkait dengan Ka'bah, seperti dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, "Man 'adza bil bait a'adzahu al bait." Siapapun yang berlindung dengan bait, dengan Ka'bah, maka Ka'bah tersebut memberikan perlindungan, dijamin ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yu'wa wa la yut'amu wa la yusqa. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, namun la yu'wa, tidak diberikan naungan, biarkan. Wa la yut'amu, demikian pula tidak diberi makan. Wa la yusqa, tidak pula diberi minum. Fa idza kharaja ukhidha bi dzanbihi, kalau dia keluar maka dia pun ditangkap kemudian dihukum. Tangkap dan dihukum. Baik. Kemudian terkait dengan keharaman yang Allah tetapkan selain daripada manusia, juga di sana ada kemuliaan yang Allah tetapkan terkait dengan wilayah haram. Secara umum, selain dari manusia, seperti hewan buruan. Hewan buruan maksud di situ merpati, kijang dan lain sebagainya, pepohonan, tanaman. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beberapa hadis, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang atau pada pembukaan kota Mekah, Nabi SAW mengatakan, "Inna hadzal balada harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya negeri ini, "Inna hadzal balad," sesungguhnya negeri ini Allah haramkan pada hari penciptaan langit dan bumi. "Fa huwa haramun bi hurmatillah." Maka negeri ini menunjukkan bukan hanya Ka'bah namun seluruh wilayah haram. Fahuwa haramun bi hurmatillah. Sesungguhnya dia haram karena keharaman yang Allah tetapkan. Ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Wa innahu lam yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli. Sesungguhnya tidak halal peperangan dilakukan di situ bagi seorang pun sebelummu. Wa lam yahilla li illa fi sa'atin min nahar, dan tidak halal bagi kecuali sesaat dari siang hari. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. Maka sesungguhnya wilayah haram adalah haram karena kemuliaan dan keharaman yang Allah tetapkan hingga hari kiamat. La yu'dadu syauquhu, tidak boleh dihilangkan durinya. Wa la yunaffaru saiduhu, demikian pula buruan, hewan buruan tidak boleh diusik, diusir, ditangkap, dibunuh. Wa la tultaqatu lunqatatuhu, demikian pula barang yang jatuh, barang yang ditemukan tidak boleh diambil, dimiliki secara pribadi. Illa man arrafaha, kecuali orang yang hendak melakukan ta'rif. Melakukan ta'rif yaitu mengumumkan ini milik siapa. Fala khalaha, demikian pula ya, tanahnya, wilayahnya tidak boleh dimanfaatkan secara pribadi. Nah, kosong itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Faqala Al-Abbas, ya Rasulullah, Al-Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, illal idkhir, kecuali idkhir, suatu tanaman. Fa innahu laqainahum walibuyutihim, sungguhnya idkhir itu ya kita manfaatkan, manfaatkan dan untuk rumah-rumah kami. Faqala illa al-idkhir, kecuali al-idkhir, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini barakallahu fikum terdapat keistimewaan yang Allah tetapkan terkait dengan wilayah haram. Ini berlaku baik orang yang berhaji, berumrah maupun keumuman kaum muslimin yang ada di situ. Nah. Demikian juga dalam hadis yang lain, syahidnya Di antaranya sabda Nabi SAW, fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an yasfika biha daman, tidak boleh baginya untuk menumpahkan darah. Haram, tidak boleh ditumpahkan darah di situ. Juga dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Jabir riwayat Muslim, kata Nabi SAW, la yahillu li ahadin an yahmila as-silaha bi Makkah. Tidak boleh bagi seorang pun, tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk memikul, memanggul senjata di Makkah, melakukan peperangan. Dalam hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan negeri Makkah, Haram Makki, dan Makkah secara umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaka la khairu ardillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Makkah, sesungguhnya engkau adalah bumi terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbu ardillah ila Allah, dan bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wilayah atau tanah yang paling Allah cintai, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalaulah aku tidak dikeluarkan darimu, keluarkan oleh orang-orang kufar Quraisy, ma kharajtu, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, Al-Hakim, Ibnu Hibban. Dari sahabat Abdullah bin Adi bin Al-Hamra Az-Zuhri. Hadisnya sahih. Dan keutamaan-keutamaan yang lain seperti kita ketahui terkait dengan Masjidil Haram secara khusus, yaitu keutamaan sholat di situ. Sholat di situ lebih utama daripada 100 ribu kali dari sholat di tempat-tempat yang lain. Satu faedah khilaf di antara ulama, apakah keutamaan tersebut hanya berlaku pada masjid yang ada Ka'bahnya ataukah berlaku pada seluruh wilayah haram. Sebagian ulama merojihkan bahwasanya keutamaan itu hanya terkait dengan Masjidil Haram, yaitu yang ada Ka'bahnya. Pendapat yang kedua merojihkan bahwasanya ini mencakup seluruh wilayah haram, haram Makki. Dan pendapat kedua ini insyaallah yang lebih rajih, lebih kuat. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Subhanalladzi asra bi'adzihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disebutkan di situ kata Masjid Al-Haram. Sementara permulaan Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dari Masjidil Haram, namun dari rumah salah seorang sahabiyah. Nah, dari sini sebagian ulama merojihkan bahwa keutamaan tersebut diraih pada semua masjid-masjid yang ada di wilayah haram. Wallahu a'lam. Ini diantaranya terojih Syekh Shalih Al-Fauzan. Taib. Kita kembali kepada tafsir tadi, wa man dakhalahu kana amina. Keamanan terkait dengan syariat dan keamanan terkait dengan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dhamirnya kembali kepada al-bait, sebagian ulama mengatakan kembali kepada wilayah haram. Dan sebagian ulama berdalil dengan ayat ini, wa man dakhalahu kana amina, sebagaimana sudah disebutkan tadi. Ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa man waqad istadalla bihadhihi al-ayah man dhahaba min al-ulama. Sebagian dari ulama berdalil dengan ayat ini, anna man jana jinayatan kharijal haram, bahwasanya orang yang melakukan jinayah, perbuatan zalim di luar haram, summa laja'a ilaih, kemudian dia berlindung ke Ka'bah, annahu ya'man wa la yunqamu 'alaihi al-had, dia aman dan tidak ditegakkan had bagi dia, hatta yakhruja minhu, sampai dia keluar dari al-bait. Nah, ini menunjukkan isyarat dari beliau bahwasanya hal ini dipilih oleh sebagian ulama, dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak. Kalau seorang melakukan perbuatan zalim jinayah di luar wilayah haram, kemudian dia masuk ke wilayah haram, maka tetap ditangkap. Nah, ditangkap dan dihukumi. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, sisi keamanan dari sisi qadar, dari sisi takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan qada dan qadarnya, Allah meletakkan pada jiwa-jiwa manusia sampai jiwa-jiwa orang kafir, orang-orang musyrik, apa? Ihtiram, memuliakan Ka'bah. Memuliakan Ka'bah, menjaganya. Yang sudah dinukil tadi, sampai orang kafir, orang musyrik, ketika salah seorang dari mereka melakukan kezaliman, pembunuhan, kemudian yang membunuh tersebut berlindung ke Ka'bah ataupun wilayah haram dan bertemu dengan putra yang terbunuh, maka putra tersebut, anak tersebut, anak dari korban itu tidak membalasnya, kecuali kalau dia keluar, tidak menyerangnya, tidak membalasnya, kecuali dia keluar dari wilayah haram. Ya. Ini barakallahu fikum, secara takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalbu-kalbu manusia, bahkan orang kafir musyrikin ketika itu, memuliakan dan mengagungkan Ka'bah secara khusus dan wilayah haram secara umum. Bukti yang lainnya juga yang menunjukkan secara takdir Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kemuliaan dan keamanan Ka'bah, kisah Ashabul Fil, tentara gajah, yang Allah sebutkan, Allah firmankan di dalam surat Al-Fil. Demikian juga hadis yang lain yang akan terjadi di akhir zaman. Kata Nabi SAW, yaghzu jayshun al-Ka'bah, dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya akan ada pasukan yang hendak menggempur Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida, tatkala mereka sampai di suatu tempat namanya Baida, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka dipendamkan dari awal sampai akhir. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan yang ada di situ. Nah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Wahai Rasulullah, bagaimana dibenamkan semuanya padahal di situ ada para pedagang, orang yang hanya unut bareng berangkat ya berniaga, dan di antara mereka ada yang bukan bagian dari pasukan itu, enggak bermaksud menggempur Ka'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim, mereka dibenamkan dari awal sampai akhir kemudian dibangkitkan sesuai dengan niatan masing-masing. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhalahu kana amina. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, hanya untuk Allah wajib bagi manusia hajjul baiti, berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila. Di sini 'alan nas, keumuman dikhususkan dengan man istata'a ilaihi sabila. Yakni kewajiban tersebut diwajibkan bagi al-mustati', orang yang mampu. Diwajibkan bagi orang yang mampu. Walillah di sini menunjukkan pentingnya keikhlasan di dalam berhaji. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, syarat-syarat haji mabrur. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-umratu ila al-umrati mukaffiratun ma bainahunna wal hajju al mabrur laisa lahu jazaa' illa al jannah. Dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah yang satu dengan umrah berikutnya menghapus dosa-dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Disebutkan oleh para ulama, ya, syarat-syarat haji mabrur. Ini disebutkan diantaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah al-ikhlas, keikhlasan. Diantara dalilnya secara khusus walillahi, hanya untuk Allah, ikhlas. Tidak mengharapkan ganjaran pujian manusia, namun hanya mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Kemudian yang kedua adalah ittiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan atau mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hal yang ma'ruf, dipersyaratkan pada semua amalan adanya ittiba', mencocoki bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, berikutnya adalah dari harta yang halal dia berangkat berhaji, menjalankan ibadah tersebut dari harta yang halal, bukan dari riba, bukan dari penipuan ataupun yang lainnya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali dari hal yang baik. Kemudian yang keempat adalah menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, mahdzurat. Perkara-perkara diharamkan, perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Baik pengharaman perkara yang haram yang sifatnya umum ataupun perkara haram yang sifatnya khusus. Umum berlaku bagi seluruh kaum muslimin ataupun khusus bagi mereka. Meninggalkan hal-hal tersebut. Juga masuk di sini adalah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak melakukan perkara-perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Ya. Tidak boleh fala rafatha, yakni tidak boleh melakukan jima wa muqaddimatu, demikian pula ucapan-ucapan dan perbuatan yang haram, melakukan kemaksiatan, melakukan jidal, perdebatan yang menyebabkan kemarahan dan tindakan-tindakan jahiliyah. Termasuk pula dalam bentuk ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kalau dikembangkan lagi, ya, selain dari perkara-perkara yang wajib yang rukun, juga menyempurnakan dengan perkara-perkara mustahab. Perkara-perkara mustahab yang disunahkan. Karena di sana sebagian dari jamaah atau sebagian dari rombongan meremehkan perkara-perkara sunnah tersebut, mengatakan ini sekedar sunnah, kita langsung berangkat saja ke Arafah misalnya, mabit di Mina. Terus juga misalnya lagi, ya, meninggalkan Makkah, meninggalkan Ka'bah pada hari Tasyrik yang kedua. Lebih utama meninggalkan yang ketiga, Nafar Tsani, sempurna, dan lain sebagainya, yakni menyempurnakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Itu beberapa persyaratan untuk mendapatkan keutamaan haji mabrur. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian dari ayat ini juga, ini merupakan dalil wajibnya haji. Ini dalil wajibnya haji yang benar. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. 'Alan nas, wajib bagi manusia. 'Alan nas di sini umum, namun dikhususkan dengan man istata'a ilaihi sabila. Sebagian ulama mengatakan demikian, annas umum namun maksudnya khusus, yaitu dengan man istata'a ilaihi sabila. Dijelaskan dengan lafaz berikutnya, karena ya perkara yang ma'ruf bahasanya kewajiban haji itu hanya bagi yang mampu. Hanya bagi yang mampu. Al-Nas bukan kepada semua manusia, namun kepada manusia mampu. Dari sini juga dipetik faedah oleh sebagian ulama bahwasanya pelaksanaan ibadah haji itu fardu kifayah tiap tahun. Fardu kifayah tiap tahun artinya apa? Setiap tahun harus ada sebagian dari kaum muslimin yang menegakkan, menjalankan ibadah haji. Kenapa? Karena ini termasuk dari syiar Islam. Jadi fardu kifayahnya dari sisi keumuman, harus ada tiap tahun jamaah haji di sana. Baik. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Adapun ayat di dalam surat Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ayat ini hanya terkait dengan kewajiban untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah, bukan kewajiban haji. Dalam surat Al-Baqarah, wa atimmu. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa atimmu, sempurnakan. Ya, sempurnakan. Di sini perintahnya adalah menyempurnakan. Maknanya apa? Barakallahu fikum. Maknanya, kalau seseorang sudah memulai suatu haji, haji sunnah, sudah pernah berhaji, atau memulai umrah-umrah yang sunnah, yang rajih bahwasanya umrah itu juga wajib, juga fardu ain. Yang rajih, umrah itu juga fardu ain bagi yang mampu. Ya, misalnya seorang belum mampu haji, mampunya umrah, berangkat umrah wajib. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW yang rajih demikian. Adapun ayat wa atimmu al-hajja wal umrata lillah ini hanya terkait dengan perintah menyempurnakan. Kalau sudah masuk, walaupun itu adalah haji sunnah ataupun umrah yang sifatnya sunnah, wajib untuk disempurnakan. Wa atimmu, dan sempurnakanlah ya haji dan umrah kalian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Nah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa yang dimaksud dengan istita'ah di sini? Ya. Bagi orang yang mampu, disebutkan oleh para ulama, yakni adanya zat, adanya bekal tatkala melakukan safar. Bekal melakukan safar, bisa melakukan safar misalnya dari Indonesia ke sana, ke Mekah, ada bekalnya, bekal selama perjalanan, demikian pula di sana. Kemudian yang kedua adalah keamanan. Keamanan selama perjalanan ini juga dipersyaratkan. Diilhakkan dengan hal itu, masuk dalam bagian tersebut adalah adanya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada orang yang ditinggalkan di rumah. Ada nafkah bagi orang yang ditinggalkan di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Bila cukupan di sini, insyaallah kesempurnaan yang kita baca pada pertemuan berikutnya. Ada satu pengumuman, mohon jamaah tidak meninggalkan majelis karena ada satu pengumuman yang tidak disampaikan oleh takmir. Jazakumullah khairan.